Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia sekali di saat yang sangat-sangat indah ini. Allah perkenankan kita hadir di Masjid Al-Furqan Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, dalam mimbar Nurussalam. Spesial sekali di pagi hari ini, bahwasanya kita akan mengadakan zikir yang pada hari ini alhamdulillah hadir Buya Usman Ali, kiai kita dari Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Juga ada Kiai Haji Mahmudi, Ketua MUI Provinsi Banten. Luar biasa. Ada Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Habib Muhammad dari Kuitang. Dan kemudian juga di sini tercatat Kiai Haji Mulki, Kiai Haji Asbiullah Mulki, Kiai Mbai, dan kemudian Ustadz Mahyar Musa, Kiai Haji Udin. Dan tentu saja tidak ketinggalan Buya kita, seorang yang sangat kita cintai, Buya Buyung Rifai, sebagai pimpinan dari Masjid Al-Furqan. Jazakallah khair katsiran. Luar biasa. Terima kasih fasilitas yang luar biasa tempat ini. Dan acara ini juga sebagai koordinatornya adalah Ketua Dewan Pengawas Majelis Zikir Nurussalam Provinsi Banten, Haji Muhammad Andi. Apa kabar Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Dan para kiai yang kami tidak sebut satu persatu. Wabil khusus di pagi hari ini kita ditemani oleh Kiai Haji Ali Sibro Malisi. Kifala Kiai Haji? Sehat ya? Alhamdulillah. Tambah ganteng aja nih. Luar biasa. Di sebelah kanan kita guru-guru besar kita yang sangat kita cintai. Luar biasa sibuknya Pak Kiai Tajuddin Hasan. Tambah muda aja ya. Tambah ganteng nih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada, sementara pengajian kita, kita santai dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Baiklah, untuk keterangan selanjutnya, alhamdulillah di samping kiri kami, Ustadz kita yang kita cintai, insyaallah sehat walafiat, Kang Rasid. Gimana Kang Rasid? Ini ya, mengenai, silakan. Teman-teman yang kami hormati, para jemaah yang kami hormati, kita sekarang berada di Marat Mekah, Mekah Roma, Mesir. Di mana dalam mesir ini disimpan ada semua benda bersejarah, termasuk tangga menuju Ka'bah. Sekarang kita, ini adalah tangga ketika Ka'bah mau dicuci. Ka'bah setiap tahun dicuci dan diganti kiswahnya, kemudian dicuci. Ini adalah tangga dari bawah menuju Ka'bah. Ini terbikin dari bahan kayu, namanya dikenal dengan kayu saj. Kayu saj. Ini usianya sudah 1200 sekian di zaman Hijriah, sudah sekitar 300 tahun usia tangga ini. 300 tahun. Ini tangga di mana para raja dan tamu undangan kenegaraan, Pak Rifai, dia diundang ke Saudi Arabia untuk melihat prosesi pencucian Ka'bah. Iya. Naik tangga, cuci Ka'bah, kemudian penggantian kiswah. Kita lihat sebelah kiri kita. Replika. Yang pertama replika untuk menjaga makam Ibrahim. Jadi ada dua batu yang diturunkan dari surga ke kota Mekah. Pertama batu makam Ibrahim, yang kedua batu Hajar Aswad. Itu dua batu ini turun dari surga langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah bentuk kristal. Jadi ini casing yang pertama dibangun dan sekarang yang terbaru ada di pelataran Masjidil Haram. Seperti yang ini adalah tiang pertama Masjidil Haram. Ini usianya dibangun pada tahun 773 Hijriah. Jadi tiang-tiang di Masjidil Haram pertama kali seperti ini. Jadi terbikin dari ruhol itu semacam batu granit. Dan ditulis, masih ada tiang seperti ini di kawasan tempat Sa'i, yang mau ke arah Sa'i, itu ada tulisan seperti ini. Dan ini pintu-pintu yang lama. Pintu-pintu Masjidil Haram seperti ini yang setiap tahun terus berubah, sesuai zaman raja-raja terbarunya. Nah ini adalah meja penandatanganan. Meja ini berada di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah ini adalah salah satu meja yang sekarang ada meja terbaru di dalamnya. Termasuk ini ya, yang hijau ini ya? Ya, semua satu meja ini untuk penandatanganan para raja di dalam kota, di dalam Ka'bah itu sendiri, dan penyimpanan parfum. Dan ini salah satu meja yang disimpan di museum ini. Yang sebelah belakang kita itu ada kiswah warna hijau, warna merah. Kiswah hijau itu adalah kiswah yang berada di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah juga ada kiswahnya, tapi warna hijau dan merah. Nah, kalau yang hitam sebelah kiri kita, ini kiswah, tetapi untuk di luar. Iya, iya. Jadi yang hitam di luar, yang hijau dan merah di dalam. Di dalam. Untuk menghiasi dinding Ka'bah supaya tidak langsung nampak tembok dan batunya. Ring Hajar Aswad yang sudah setiap periode diganti. Kenapa ada ring ini? Karena Hajar Aswad itu bentuknya ada 7 butir. Hajar Aswad itu tidak satu begitu ya. Dia pecah menjadi 7 butir sebesar biji salak. Supaya 7 butir itu tidak pecah kemana-mana, di ring. Warnanya hitam. Jadi Hajar Aswad itu dia tidak satu pure satu batu, tetapi dia pecah 7 butir. Kemudian si 7 itu direkatkan supaya kuat oleh ring terbikin dari ini. Dan setiap periode itu ring diganti. Nah, ini ring, bentuk ring Hajar Aswadnya. Di sebelah belakang kita ini adalah talang emas. Yang hijau Ismail. Ini hijab. Ini adalah talang emas. Yang sering dalam sebuah doa disebut mijab. Mijab itu kalau toh hujan, air mengalir dari atas Ka'bah ke bawah. Yang ini jatuhnya tepat di Hijr Ismail. Ya, ini talang emas. Ya. Ini terbikin dari emas. Jadi Rasul menyarankan kalau toh mau berdoa, berdoalah di bawah talang ini. Inilah talang mijab namanya. Talangnya. Ini cukup panjang sekitar 2 meteran. Dan ini terbikin dari emas. Semua setiap periode diganti terus. Lancaran mas ya. Kenapa ada paku-paku di atas ini? Ini paku menghindari supaya merpati tidak di situ. Karena kalau paku tidak ada, merpati sangat nyaman untuk bertengger di pinggiran hijab itu. Kadang kalau merpati datang, khawatir tai merpatinya jatuh ke tengah hijab. Ya. Pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada dan juga jamaah majlis zikir yang berbahagia. Sungguh sangat berbahagia sekali di pagi hari ini kita kembali di mimbar Nurussalam. Setelah tadi kita berzikir bersama Kiai Haji Tajuddin Hasan. Begitu indahnya setelah kita sholat subuh, kita zikir dan kita sekarang mengaji. Ngaji istilah orang biasa kita biasakan kita ngaji di pagi hari. Sungguh sangat indah sekali. Dan justru mimbar Nurussalam di pagi hari ini ada lain daripada yang lainnya. Kita bisa saksikan di studio di Masjid Al-Furqan ini yang jadi studio di pagi hari ini. Dan alhamdulillah setelah kita zikir kita akan mendengarkan ceramah dari narasumber kita Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA yang di samping kami ini. Judulnya adalah Hijrah Kiai. Hijrah secara luas. Ada hijrah di keseharian kita, minaz zulumat ilan nur. Ada hijrah dari keterbelakangan ke tambah majuan. Ada hijrah dari enggak ngerti menjadi ngerti. Ada hijrah dari susah sholatnya menjadi rajin sholatnya, zikirnya dan sebagainya. Artinya terus meningkat dia punya statistik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menceritakan mengenai hijrah secara luas. Nah, tentu saja yang paling indah adalah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Sibro Malisi. Kami persilakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bil jihad amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, jamaah Majlis Zikir Nurussalam yang saya muliakan, hadir guru-guru kita, para alim ulama, habaib, kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Kemudian kita yang hadir pagi hari ini semenjak subuh tadi, Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Hidup dengan iman. Yang paling indah, ketika Allah wafatkan kita, kita mati dalam keadaan iman. Walan tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ustaz Rifai, bicara masalah hijrah, banyak sekali hikmah yang kita peroleh. Yang pertama kita lihat tentang hijrah Rasulullah dulu. Ketika kita berbicara masalah hijrah, maka ada tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Yang pertama sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat beliau. Yang pertama adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang siap menyerahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan agama. Yang kedua, sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang rela ketika Rasulullah sampai di Jabal Sur, Rasul belum masuk, beliau mengatakan kepada Rasul, ini sahabat, ya Rasul, sebelum Anda masuk dalam goa, saya dulu yang harus melihat bagaimana situasi dalam goa. Ketika Abu Bakar masuk dalam goa tersebut, Abu Bakar melihat dalam goa banyak lubang. Abu Bakar takut kalau-kalau dalam lubang tersebut ada binatang-binatang berbisa. Maka disobeknya sorban Abu Bakar As-Siddiq sedikit demi sedikit untuk menutup lubang demi lubang yang ada dalam Jabal Sur, dalam gua tersebut. Setelah semua lubang ditutup, kemudian situasi dalam keadaan lubang tersebut, dalam keadaan gua tersebut sudah benar-benar bersih, Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar kepada Rasul, ya Rasul, situasi sudah baik, Anda silahkan masuk dalam gua. Karena letih, Rasul tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar melihat ternyata ada satu lubang yang belum tertutup. Ternyata sorbannya sudah habis. Karena lubang tersebut letaknya dekat sekali dengan kaki Abu Bakar As-Siddiq, maka lubang tersebut ditutup dengan jempol kaki Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di dalam lubang tersebut ada kalajengking, digigit jempol kaki Abu Bakar As-Siddiq. Rasa sakitnya kita tahu bukan main. Ditahan rasa sakit. Karena Abu Bakar As-Siddiq takut membangunkan Rasulullah yang sedang letih tertidur. Tapi ternyata rasa sakit bisa ditahan, tapi air mata menetes tidak bisa tertahan. Jatuh ke pipi Rasulullah sehingga Rasulullah terbangun. Ditanya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena Allah. Sahabatnya yang terlibat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Ternyata jangan kita lupakan, ada tokoh yang terlibat juga langsung dalam hijrah Nabi, seorang wanita tangguh yang mengerahkan kekuatannya naik gunung turun gunung. Kalau kita umroh, kita bisa lihat betapa tingginya Jabal Sur. Kalau kita naik, Bapak pemirsa, butuh waktu kira-kira 1 jam naiknya, turunnya 1 menit. Tapi ambulan udah nunggu di bawah. Mau gelinding dong. Mohon maaf. Ternyata ada tokoh sentral. Siapa juga yang berperan? Ternyata Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abi Bakar Siddiq, dan ternyata yang keempat adalah seorang wanita tangguh yang bernama Asmah binti Abu Bakar. Beliaulah yang naik gunung turun gunung, menyokong bantuan logistik, memberikan pasokan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Karena Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq bertahan di Jabal Sur 3 hari 3 malam. Berarti kiai bukan saja lelaki yang ikut berjuang begitu. Kita bayangkan itu kan Jabal Sur itu kayaknya dua-dua ini ya, turun ya, naik lagi kan? Iya, betul. Luar biasa itu. Umurnya berapa itu kira-kira anaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca sejarahnya, beliau diangkat menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Hal ini ditandai dengan turunnya surah Al-Alaq. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 5 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul belum diperintahkan berdakwah, baru diangkat menjadi rasul. Kapan perintah dakwahnya? Ketika turun surah Al-Muddathir. Di situ diperintahkan. Itu pun dakwahnya dakwah secara perlahan-perlahan, disebut dengan ad-da'watu sirron. Ya, baiklah pemirsa televisir pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga majlis zikir di Masjid Al-Furqan yang berbahagia, marilah kita saksikan visualisasi daripada perjalanan hijrah ini. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah disebabkan kaum Quraisy Mekah merencanakan akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara suasana di Mekah, kaum muslimin banyak yang telah hijrah ke Madinah secara diam-diam. Kita sekarang berada di Jabal Tur yang berada di belakang kita. Ini Jabal Tur adalah gunung tertinggi di kota Mekah Al-Mukarramah. Gunung ini menjadi saksi. Di dalamnya ada gua Sur namanya, menjadi saksi tempat dimulainya hijrah Rasul ke kota Madinah. Bahwa itulah pertama kali, tahun pertama hijrah Rasul bersembunyi di dalam gua itu sebanyak 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu malam bergerak ke kota Madinah. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa ternyata hijrah itu adalah awal perjuangan. Kalau kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, itu harus diperjuangkan. Kalau perlu hijrahkan. Ketika tempat di mana Islam muncul dan diganggu dan kita tidak bisa melawannya, perlu hijrah. Perjuangkanlah syahadat itu. Rasul memperjuangkan dengan nyawanya dan dia hijrah ke kota Madinah. Sebetulnya Rasul sangat cinta ke kota Mekah ini. Akhirnya apa boleh buat, karena untuk memperjuangkan Islam itu supaya tetap sampai Islam kita rasakan sampai tiba di Indonesia, itu buah dari perjuangan Rasulullah SAW. Sekarang kita hanya menikmati hasil perjuangan Rasul itu. Hijrah menjadi tonggak pertama Islam diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dari Jabal Tur itu. Baik pemirsa yang berbahagia, betapa indahnya tanah suci, betapa indahnya perjuangan Rasul yang telah disampaikan oleh kiai tadi. Ada seorang wanita sendirian, masya Allah, pulak balik ke atas Abu Bakar Siddiq yang disengat oleh kalajengking, dan kemudian dikatakan oleh Rasul, la tahzan innallaha ma'ana. Betapa indah hijrah ini. Ini hijrah secara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baiklah pemirsa dan juga jemaah di Masjid Al-Furqan ini, mari kita dengarkan penjabaran selanjutnya oleh Kiai Ali Sidro Malisi. Kami silakan Kiai. Ya, kita lanjutkan pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, hadirin dan hadirat sekalian, jemaah Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hijrah ini. Ternyata keberhasilan hijrah itu karena Rasulullah juga didukung oleh sahabat-sahabat beliau. Karena pelaku hijrah itu bukan hanya Rasulullah, tapi juga ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasul digantikan tidurnya oleh Sayyidina Ali, kemudian disokong oleh seorang wanita tangguh ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bertahan selama 3 hari 3 malam di Jabal Sur, di dalam gua tersebut. Artinya, kalau kita ingin berhasil, maka kita contohlah hijrah Rasulullah. Rasulullah diusir seakan-akan dari tanah kelahirannya. Ia tinggalkan kota Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ia tinggalkan tanah kelahirannya, ia tinggalkan tempat tinggalnya. Tapi lihatlah, setelah kesulitan, Allahu Akbar, dapat kebahagiaan. Kenapa? Ia tinggalkan rumahnya, ia tinggalkan tanah kelahirannya. Sulit, tapi siapa yang bisa meragukan di Madinah Rasulullah itu berhasil membangun sebuah negara, Madinah Al-Munawwarah. Awalnya memang sulit, awalnya memang susah. Sahabat-sahabat disiksa, semisal Bilal. Ketika Bilal itu disiksa oleh orang-orang kafir, Bilal hanya bisa mengucapkan ahad, ahad, ahad, li'annahu hafizho kul huwallahu ahad. Ketika Bilal itu disiksa, dicambuk, ditiban badannya dengan batu, Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad, li'annahu hafizho kul huwallahu ahad. Karena saat itu Bilal hanya hafal kul huwallahu ahad. Disiksa Bilal. Tetapi ketika Bilal disiksa, Abu Jahal itu tertawa-tawa. Maka peristiwa tersebut diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Bilal disiksa, Sumayyah disiksa sampai meninggal dunia, apa yang kita lakukan ya Rasul? Islam saat itu masih sedikit, belum kuat. Tapi Allah turunkan ayat lanjutan dari surah Al-Alaq. Ketika Rasulullah diceritakan Bilal disiksa, Sumayyah disiksa sampai meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Rasulullah tidak bisa menjawab, belum punya kekuatan. Tapi saat itu Allah turunkan jawabannya. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mari kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, ayat ini menerangkan bahwa kalla la illam yantahi, sekali-kali kalau Abu Jahal itu tidak berhenti, lam yantahi, tidak berhenti, apa kata Allah? Lanasfa'am bin nasiyah, kami akan cabut ubun-ubunnya. Allah ancam, kalau enggak berhenti menyiksa kaum muslimin, Allah yang akan cabut ubun-ubunnya. Ketika ayat ini turun, Abu Jahal makin tertawa terbahak-bahak. Karena orang kafir makin kuat saat itu. Orang kafir sedang kuat-kuatnya. Tapi ternyata setelah hijrah terjadi perang. Perang yang pertama namanya Perang Badar. Ternyata firman Allah itu betul. Abu Jahal termasuk salah satu pemimpin dari orang-orang kafir yang mati terbunuh di Perang Badar tersebut. Jumlahnya luar biasa banyak. Jumlahnya luar biasa. Begitu Pak Ustaz. Jadi Perang Badar, oh berarti Perang Badar itu yang pertama dan yang sangat mengerikan. Iya, betul. Luar biasa, sebagai monumental yang sangat sangat luar biasa. Betul. Jadi Perang Badar itu kalau disimpulkan sekarang kita hayati betul-betul betapa Allah itu dekat dengan kita. Iya. Luar biasa. Silakan Pak Kiai. Jadi hijrah ternyata intinya itu mengabadikan kisah seorang rasul yang dibantu oleh sahabat-sahabatnya, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan. Artinya di sini Rasulullah ingin mencontohkan bahwa segala sesuatu itu akan berhasil, bangsa kita akan berhasil apabila ada kesatuan dan persatuan. Rasul berjuang tidak seorang diri, tapi didukung oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan yang mendukung bukan hanya dari kelompok laki-laki saja, tapi diabadikan yang mendukung juga dari kelompok perempuan. Makanya kalau Pak Ustadz saudara pergi ke Padang Arafah, itu ada satu masjid nanti ya, kita ke Mina ada satu masjid yang namanya Masjid Namiroh. Masjid Namiroh. Kenapa masjid itu disebut Namiroh? Singa betina. Karena Rasulullah ingin mengabadikan kisah seorang wanita perkasa yang menjaga wilayah tersebut. Artinya, wanita dan laki-laki punya hak yang sama untuk menjaga agama Islam. Intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Baik Pak Kiai, kalau dipikir-pikir ya, perjalanan hijrah-hijrah Rasul bukan secara hijrah badaniyah saja kelihatannya, hijrah qalbiyah. Nah, di sini kondisi seperti sekarang ini sungguh sangat menjadi cerminan yang luar biasa hijrah ini ya. Apalagi kehidupan sekarang, banyak sekali orang-orang yang justru harus segera hijrah. Seorang ulama, seorang yang pintar, pemikirannya luar biasa, sarjana yang sangat tinggi, tetapi tidak bisa mengendalikan mulutnya, tidak bisa mengendalikan pemikiran-pemikiran yang sangat merugikan orang lain. Bagaimana tuh Pak Kiai? Man isdada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, lihat, pasti orang itu semakin jauh dari Allah. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita dianjurkan kul Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu yang paling penting. Ilmu bertambah tapi pemahaman kita juga semakin bertambah, hidayah juga semakin bertambah. Ilmu bertambah tapi hidayah tidak bertambah, akhirnya makin banyak orang yang dibikin bodoh, makin banyak orang yang dibodohi. Jadi hidayah sebenarnya harus dijemput ya. Iya. Harus jemput, jangan istilahnya orang Betawi yang jangan diem baik gitu ya. Jangan diem baik. Baiklah pemirsa televisi Indonesia dan juga anggota Majelis Zikir, saat ini kita masih membicarakan masalah hijrah. Hijrah secara besar, secara luas dilakukan oleh Rasulullah SAW, hijrah yang sangat luas. Baiklah untuk kelanjutannya kita saksikan visualisasi daripada kondisi tanah suci dan begitu pegunungan-pegunungan yang sangat terjal, kita saksikan berikut ini. Seluruh penduduk Madinah berkerumun untuk mengadakan penyambutan. Ini adalah hari yang sangat meriah. Sepanjang sejarahnya, Madinah tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Selama 4 hari, yaitu Senin hingga Kamis, Rasulullah berada di Quba. Beliau membangun Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Masjid Quba saya teringat dengan hadis beliau yang selalu terngiang-ngiang, yang disampaikan kepada sahabatnya. Man tatahara fi baitihi summa ata ila Masjid Quba, yang ada di belakang kita itu. Summa sholat, kemudian dia sholat, dan ini pahalanya adalah keaji umrah ini. Pahalanya sama dengan satu kali umrah. Dan kami teringat bahwa masjid ini adalah pertama yang dibangun oleh Rasul pasca hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang beliau lakukan setelah dari hijrah dari kota Mekah itu adalah dia bangun adalah masjid. Yang pertama dibangun adalah masjid. Dan ini adalah ada di kampung Quba. Dia membangun 3 hari dengan tangan beliau sendiri dengan para sahabatnya. Dan masjid ini dibangun dengan la masjidu ursisa ala taqwa. Kami membangun masjid dengan dasar ketakwaan itu. Pemirsa, berbahagia sekali kita masih di mimbar Nurussalam, acara yang sangat kita rindu-rindukan setiap hari Kamis pagi, yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Nurussalam. Baiklah, kalau cerita mengenai hijrah, luar biasa indahnya. dan luar biasa sangat mencekam pada diri kita. Namun demikian, hijrah itu menjadikan suatu undangan untuk segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah tinggi kita, tambah begitu banyak cobaan-cobaan, khususnya hubbud dunia yang pada akhirnya hubbud dunia wa qahriyatul maut. Seakan Pak Kiai, kelanjutan daripada segmen mengenai hijrah ini tentu sangat luas, barangkali singkat atau sebagaimana. Ya. Ya. Kita tahu Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Di kota Madinah selama 10 tahun. Nah, ketika Rasulullah berada di Madinah, ini yang kadang-kadang kurang diangkat. Rasul menjalankan dua tugasnya. Selama 10 tahun, Rasul menjalankan dua tugasnya. Yang pertama, tugasnya sebagai seorang Rasul. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Setelah Rasul, maka tidak ada Nabi lagi. Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Ahzab, tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah, karena Rasulullah itu khatamun nabiyyin. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad penutup dari semua nabi. Tidak ada nabi lagi. Zaman sekarang kan banyak orang ngaku nabi. Iya, banyak benar kelihatan nabi. Sayuti ngaku nabi. Di mana tuh Sayuti itu? Di Bogor, tukang cukur. Ya. Katanya teman saya, sekarang ada aliran baru. Namanya Jasun. Iya. Jasun apa? Jasun, Jawa Sunda. Ternyata katanya punya nabi juga, namanya Tugimin. Ya repot juga dong bacanya kalau Tugimin. Saya bingung kalau Tugimin jadi nabi. Kalau kita baca selawat kan enak ya. Ya Nabi salam alaika, atau Allahumma salli ala Muhammad, kan enak. Coba kalau Tugimin, Allahumma salli ala Tugimin. Ya. Antak benar kedengarannya. Mohon maaf, ini bercanda ya. Tapi itulah yang terjadi. Iya, iya. Mohon maaf. Kadang kita membaca sejarah Rasul tidak tuntas. Rasul 10 tahun di Madinah, dia bukan hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasul, yang tidak bisa kerasulannya, titel kenabiannya digantikan oleh siapapun. Ingat, ada tugas Rasul kedua di Madinah, tugasnya sebagai kepala negara. Sebab setelah hijrah, Rasul sampai di Madinah membangun sebuah negeri, sebuah negara. Ada kepala negaranya, namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rakyatnya, siapa? Muhajirin dan orang-orang Ansor, termasuk juga Yahudi yang saat itu masih ada dan orang Nasrani yang saat itu masih ada. Tapi Rasulullah di Madinah mengatakan sebagai seorang kepala negara, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup rukun dengan kita, yang mau bekerja sama dengan kita, yang mau berbisnis dengan kita, siapa yang sakiti kafir zimmi, kata Rasul, berarti dia menyakiti aku. Luar biasa. Toleransi. Toleransi. Berarti enggak ada alasan untuk hierarki sanasit ngamuk-ngamuk enggak keruhanan, Ustaz ya. Islam mengajarkan toleransi. Oleh sebab itu ayatnya kita tahu, lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf, kalau kita bicara masalah sejarah Madinah, Madinah State, negara Madinah, itu kita bisa lihat pemimpinnya umat Islam. Tapi yang hidup di dalam negara tersebut bukan hanya umat Islam, tetapi ada juga orang-orang Yahudi. Ini yang kadang-kadang tidak diangkat. Katanya Islam ini sadis, Islam ini anarkis. Allahu Akbar, Islam menyebarkan keselamatan. Bahkan Rasulullah saja mencontohkan, Rasulullah itu mencontohkan, setiap mau ke masjid, Rasulullah selalu singgah ke tempat orang Yahudi, kemudian memberikan makan orang Yahudi tersebut dengan tangan beliau yang sangat mulia. Sampai Rasulullah meninggal, Rasul tidak pernah berhenti memberikan makan kepada Yahudi yang matanya buta. Tapi Rasul tidak pernah cerita, saya Muhammad, tidak. Pokoknya datang, kasih makan Yahudi dengan tangannya, tidak cerita saya Muhammad. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, adakah kebaikan yang dikerjakan oleh Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia? Kata Siti Aisyah, wahai ayahanda, ada. Rasul kalau mau ke masjid selalu singgah ke tempat orang Yahudi yang matanya buta, kemudian Rasul memberikan roti kepada orang Yahudi dengan tangan beliau yang mulia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kebaikan sahabatnya. Itulah sahabat. Kalau sahabatnya meninggal, lanjutkan kebaikan sahabatnya. Ketika Abu Bakar memberikan roti kepada Yahudi yang matanya buta, disuapinnya Yahudi tersebut, dipegang tangan Abu Bakar oleh Yahudi yang matanya buta. Anda siapa? Tangan Anda beda dengan tangan orang yang biasa memberikan saya roti. Anda tangannya kasar, beda dengan orang yang kemarin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mohon maaf, saya adalah sahabat orang yang biasa memberikan kamu roti. Dia sudah meninggal dunia, sekarang saya lanjutkan, karena saya sahabatnya, saya lanjutkan kebaikan sahabatku. Kata orang Yahudi yang matanya buta, berarti Anda dan sahabat Anda adalah orang baik. Anda orang baik, sahabat Anda juga orang baik yang telah meninggal. Tapi Anda harus hati-hati, di kota ini ada orang yang paling jahat. Tanya Abu Bakar, siapa orang yang jahat itu? Muhammad. Padahal dari kemarin dia dikasih roti sama Nabi Muhammad. Abu Bakar tanya, siapa? Muhammad. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tahukah Anda yang kemarin memberikan Anda roti setiap hari dengan tangannya sendiri adalah Muhammad yang kau bilang jahat. Dialah sahabatku yang sudah meninggal dunia. Akhirnya Yahudi yang matanya buta tersebut tidak bisa berbicara apa-apa, bibirnya hanya bergetar, kemudian langsung mengucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak dipaksa, tidak dipaksa oleh Abu Bakar, tapi rela masuk Islam sendiri. Kenapa? Akhlak Rasulullah. Baik pemirsa dan juga jamaah Majlis Zikir yang berbahagia, tidak terasa waktu juga yang tuskan acara Mimbar Nurul Salam di pagi hari ini. Baiklah, kita dengarkan kesimpulan pendek sekali Kiai, kemudian dilanjutkan dengan doa Kiai dan zikir tentunya akhirnya sekaligus. Baik, demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, lihatlah perjalanan Rasulullah. Rasulullah tidak langsung mendapatkan kejayaan, kemenangan, kebahagiaan, tapi beliau melalui liku-liku. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, hadirin sekalian, berarti kalau kita sekarang merasakan Islam, nikmatnya beragama Islam, itu tidak bisa dipisahkan dari perjuangan Rasulullah yang sangat ikhlas didampingi oleh sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya kita diperintahkan untuk mengikuti persatuan dan kesatuan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berselawat kepada Rasulullah sebelum kita berdoa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Amin. Wa azaima maghfiratik. Amin. Was salamata min kulli ismin. Amin. Wal ghanimata min kulli birrin. Amin. Wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Amin. Allahumma rzuqna fid dunya ziyarata. Amin. Wa fil akhirati syafa'ata. Amin. Wa la tahrimna fil jinani ru'yata. Amin. Ya Allah, kami yang hadir di Masjid Al-Furqan adalah orang-orang yang rindu dan kangen dengan Nabi-Mu. Sebagaimana saudara-saudara kami, Kau berikan kesempatan, Kau undang mereka menjadi tamu istimewa-Mu. Kau berikan kesempatan mereka menunaikan ibadah haji. Kau berikan kesempatan kepada saudara-saudara kami berziarah ke makam Nabi-Mu. Kami adalah orang-orang yang rindu dengan Nabi kami. Berikan kami kesempatan menunaikan ibadah haji, berziarah ke makam Nabi kami. Sesampai di makam Nabi kami, kami bisa langsung menyampaikan salam kami. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nurullah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kami, memperbanyak amal ibadah kami, untuk bekal menghadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa kematian itu pasti datang menjemput kami. Kalaupun Kau wafatkan kami, bagi kami, kami orang yang beriman akan ridha, ya Allah. Amin. Yang penting wafatkan kami dalam keadaan Islam. Amin. Wafatkan kami dalam keadaan iman. Amin. Berikan kekuatan kepada lidah kami, lidah yang kadang-kadang berdusta, lidah yang kadang-kadang berbohong. Amin. Berikan kekuatan kepada lidah-lidah kami, ya Allah. Amin. Untuk mengucapkan kalimat tauhid. Amin. Menjelang ajal kami tiba, la ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.